Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasriman mazida. Amma ba'd. Akhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah dan ayat yang terakhir yang kita bahas kemarin, ayat 129. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, ya, mendoakan Taib, dirinya dan juga anak keturunannya. Rabbana waj'alna muslimain. Ya Rabb kami, jadikan kami dua orang yang berserah diri. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Demikian pula dari keturunan kami, ya, ummatan muslimatan lak. Taib. Dan juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, utuslah pada mereka rasulan, seorang utusan dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatik, yang mana rasulmu itu membacakan kepadamu ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa yuzakihim, dan mensucikan mereka dari kesyirikan. Innaka antal azizul hakim. Naam. Itu ayat terakhir yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-130. Qala Jalaluddin Asyuyuti rahimahullah, wa man aila yarghabu an millati Ibrahim. Dan man, man ini isim istifham, siapa, dan barang siapa. Tapi di sini maksudnya adalah nafi, penafian. Ai maknanya kata Asyuyutilla, maksudnya tidak ada, tidaklah. Yarghabu an millati Ibrahim, tidaklah orang yang membenci agamanya Ibrahim, ya. Tidaklah orang yang membenci agamanya Ibrahim. Yarghabu an, yarghabu an itu maksudnya membenci. Ada yarghabu fihi, maksudnya dia senang, ya. Jadi yarghabu itu dilihat apa kelanjutannya. Kalau an berarti benci, kalau fi maka dia senang dan mencarinya, ya. Yarghabu fi talabul ilm, senang untuk mencari ilmu. Yarghabu an talabul ilm, tidak senang untuk mencari ilmu, ya. Baik, seperti yad'u ala, mendoakan kejelekan. Yad'u la, mendoakan kebaikan. Nah. Dan tidaklah yang membenci agamanya Ibrahim fayatrukahu atau fayatrukuha, lalu dia meninggalkan, meninggalkan millah, meninggalkan agamanya Ibrahim, illa man safiya nafsah, kecuali orang-orang yang safiya nafsah, menjatuhkan dirinya kepada kedunguan. Safi, safi itu dungu. Baik. Jahila anna makhluqatun lillahi yajibu alaiha ibadatuh. Dia enggak tahu bahwasanya dirinya itu adalah makhluqalillah, ciptaan Allah, yang wajib baginya untuk beribadah kepada Allah. Itu makna safi. Orang-orang yang enggak sadar kalau dia itu makhluknya Allah, yang dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Dia enggak pernah beribadah kepada Allah. Itu namanya safi. Naam. Sebagian para ulama mengartikan safi itu jahil, orang yang bodoh. Ya. Safi itu lawannya ar-rusdu, mendapatkan petunjuk. Ya. Naam. Sehingga ada yang kemudian membedakan antara jahil dan safi. Ketika seseorang itu tahu hukumnya, kemudian dia dengan sengaja menyelisih hukum itu, maka disebut safi. Dungu. Dungu itu bukan bodoh, bukan, ngerti dia. Tapi kemudian dia tidak menjalankan, itu safi. Adapun kalau ada orang yang tidak sengaja, tidak menyengaja untuk menyelisih, dia disebut jahil. Dia disebut jahil. Atau makna yarghabu an millati Ibrahim, benci dan meninggalkan milahnya Ibrahim, itu maknanya istakhaffa biha, meremehkan agamanya Ibrahim. Wamtahanaha, ya, sama maknanya, merendahkan, meremehkan agamanya Ibrahim hingga ditinggal, tidak memeluk agamanya Ibrahim. Baik. Tidak ada yang meninggalkan agamanya Ibrahim, tidak ada yang membenci agamanya Ibrahim kecuali orang-orang yang safi, orang-orang yang dungu. Walaqad istafainahu, dan sungguh-sungguh istafaina, mana istafainahu, ikhtarnahu, kami memilihnya. Kata Allah, Allah menggunakan takkid di sini. Wa, ini ada yang menyebutkan wa ini waw kosam, sumpah. La, ini juga maknanya sungguh-sungguh. Qad, itu juga sungguh-sungguh. Dobel-dobel takkidnya di sini. Nah. Walaqad, ya. Enggak. jumlah ini muakkad atau muakkadah dengan tiga muakkad penekanan wa, zib, lam dan kot. Sehingga kalau diterjemahkan sungguh, sungguh, sungguh, sungguh, sungguh, kami telah memilih Ibrahim fi dunia. Di dunia Ibrahim itu pilihan Allah birrisalati, dengan risalah dipilih sebagai seorang rasul. Di antara manusia-manusia yang ada dipilihlah Ibrahim alaihissalam. Wal khullah, khullah itu kekasih, ya, kekasih Allah. Naam, khalilullah, khalilullah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah juga khalilullah. Ada yang menyatakan Ibrahim itu khalilullah, Muhammad habibullah, keliru. Rasulullah Muhammad bin Abdullah juga khalilullah. Dan khalil itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan habibullah. Kecintaan, puncak kecintaan. Wa innahu fil akhirah laminas sholihin. Dan sesungguhnya dia yakni Ibrahim, taib, sesungguhnya Ibrahim fil akhirah, di akhirat, sungguh termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jumlah ini juga muakkad dengan inna, ya, taib. Innahu fil akhirah laminas sholihin. Jumlah ini muakkad, muakkadah dengan inna yang pertama dan sesungguhnya, kemudian dengan la, laminas sholihin, sungguh-sungguh termasuk golongan orang-orang soleh. Naam, isim inna, kemudian khobar inna juga menggunakan la, sungguh-sungguh. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, di dunia istimewa pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pilihan Allah sebagai seorang rasul. Di akhirat termasuk golongan orang-orang yang salihin. Ini sudah keistimewaan bagi Nabi Ibrahim. Naam alaihissalam. Baik. Sehingga dari ayat ini bisa kita ambil faedah fadilatu Ibrahim alaihissalam, keutamaan Nabi Ibrahim AS ketika beliau dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang rasul. Naam, walaqad istafainahu fi dunya, di dunia dipilih sebagai seorang rasul, dan di akhirat Allah menyatakan sungguh minas sholihin, termasuk golongan orang-orang yang soleh, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita menyelisih milahnya Ibrahim itu safahun, menyelisihi meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim itu kedunguan. Naam, jika tidak berpegang dengan agamanya Ibrahim, agamanya Ibrahim itu agama Islam. Baik, hanya orang-orang dungu yang meninggalkan agamanya Ibrahim. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah isbatul akhirah, menetapkan adanya negeri akhirat. Wa innahu fil akhirati, sesungguhnya dia di akhirat menunjukkan adanya negeri akhirat. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para anbiya itu minas sholihin. Para anbiya itu mereka orang-orang yang soleh. Maka ketika Rasulullah SAW peristiwa Mi'raj, ketika melewati langit, ya, di situ disambut para anbiya marhaban bil ah as-salih, ya, selamat datang saudaraku yang soleh. Nah, ini sifatnya para anbiya solihin. Baik, dan ini juga bukan terkhusus para anbiya. Para pengikutnya juga yang mengikuti dengan baik, maka juga termasuk minas sholihin. Naam. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita semua orang-orang yang menyelisihi para rasul adalah sufaha. Mukhalifin. Orang-orang yang menyelisihi para rasul itu sufaha, orang-orang dungu. Dungu itu bukan orang yang gak pernah belajar, orang yang bukan orang yang gak ngerti belas, bukan. Terkadang ada orang-orang yang menguasai keilmuan, ya, baik, ngerti permesinan, ngerti kesehatan dan macam-macam, tapi dia bisa termasuk golongan orang-orang yang safi. Kenapa? Ketika menyelisih para rasul, ketika tidak mengikuti Rasulullah SAW safi. Nah, meskipun dia itu di belakang namanya berderet gelar-gelar yang panjang, insinyur, profesor, sarjana, MSI, ya. Apa MSI itu? Gelar apa itu? Nah, paling tinggi ya. Manusia serba iso. Iso kabeh. Segala bidang keilmuan. MSI. Tapi ketika dia tidak mengikuti Rasul, fahuwa safi. Safi itu bahasa yang halus itu dungu. Bahasa yang kodok kasar tolol. Itu safi. Jadi, ketika tidak mengikuti jalannya Rasul, meskipun pinter, cerdas, bergelar mentereng, ketika dia tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti ajaran Rasul, fahuwa safi. Nah, membenci milahnya Ibrahim, membenci agama Ibrahim, agama Islam, dia safi. Baik. Ala innahum humus sufaha, orang-orang munafik. Mereka itu orang-orang sufaha, Naam. Itu ayat 130. Kemudian di ayat berikutnya. Idh qala lahu rabbu aslim. Allati lahum darajatil ula di sini. Lamina sholihin. Ini keterangannya termasuk golongan orang-orang soleh. Alladzina, orang-orang yang laum bagi mereka, ada darajatul ula, derajat yang tinggi. Sholihin. Udhkur, dan ingatlah, idh qala lahu rabbuhu, ketika Allah menyatakan, ketika Rabbnya menyatakan kepadanya, menyatakan kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah. In qatlillah, tunduklah kepada Allah. Wa akhlis lahu dinaka, ikhlaskan untukmu, ikhlaskan untuknya agamamu, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itu makna aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kata Ibrahim, aku berserah diri kepada Rabb sekalian alam. Naam. Ayat ini juga taib menunjukkan keutamaan Ibrahim alaihissalam. Tidak perlu menimbang-nimbang dan pikir panjang, apalagi kemudian menampakkan kesombongan dengan penentangan ketika Allah perintahkan aslim, berserah dirilah. Langsung dijawab oleh Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Ya. Enggak menimbang-nimbang, pikir panjang dan macam-macam, apalagi sombong takabur. Ya. Baik. Ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aslamtu li rabbil alamin. Baik. Di ayat berikutnya, wawassa wa fi qira'atin awsa, dan wawassa memberikan wasiat. Di dalam bacaan yang lainnya awsa. Ada bacaan wasa, ada awsa. Semuanya maknanya memberikan wasiat. Ya. Baik. Wa wasya biha, dan memberikan wasiat biha dengannya. Dengan apa ini? Bil millah, dengan agamanya Ibrahim. Ada yang menyatakan biha, domirha ini kembali kepada kalimat aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb sekalian alam. Ha ini tawassa biha Ibrahim. Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat itu, aslamtu li rabbil alamin, berserah dirilah kepada Allah Rabb sekalian alam. Ada juga yang menafsirkan sebagaimana Asyuti rahimahullah, damirha ini kembali kepada millah. Naam. Mewasiatkan untuk masuk Islam sebagai seorang muslim. Wa wasya biha Ibrahim banihi, dan Ibrahim wasa mewasiatkan bani, anak-anaknya. Wasa biha Ibrahim banihi. Banihi itu maful sani, maful yang kedua. Ya. Ibrahim mewasiatkan biha, itu maful awal, kemudian maful sani anak-anaknya banihi. Baik. Wa Ya'qub banihi, demikian pula Ya'qub mewasiatkan anak-anaknya dengan milah Ibrahim tadi agar menjadi seorang muslim. Ibrahim dan Ya'qub, Allah menyebutkan Ibrahim dan Ya'qub, naam, sama-sama mewasiatkan untuk Islam. Apa hubungannya Ya'qub dengan Ibrahim itu? Apa? Abibi, apa hubungannya Ya'qub dengan Ibrahim? Apanya? Hah? Siapa yang cucunya? Ya'qub. Tadi anaknya Ibrahim siapa? Ya'qub Ibrahim. Siapa yang anaknya Ibrahim? Ishak. Ibrahim, Ishak, Ya'qub. Ya. Baik. Ibrahim alaihissalam mewasiatkan anak-anaknya banihi. Siapa ini anak-anaknya? Ismail, Ishak. Baik. Demikian pula Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Qala ya baniya, ya baniya. Ini siapa yang menyatakan ini? Wahai anak-anakku. Ya baniya, ya abnai. Ini siapa yang menyatakan ini? Ibrahim atau Ya'qub? Wahai anak-anakku, kan disebutkan di situ Ibrahim dan Ya'qub. Siapa yang menyatakan ini? Ya baniya, wahai anak-anakku. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan qala Ya'qub, berkata Ya'qub, ya baniya, berkata Ya'qub, wahai anak-anakku. Naam, dipanggil dengan panggilan lemah lembut, wahai anak-anakku. Inna Allah astofa lakumuddin, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama, dinal Islam, agama Islam. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Ya. Naam. Ini khan fidina azani wa a'azakumullah. Ya. Wasiatnya Ibrahim. Baik. Wasiatnya Ya'qub. agar memeluk agama Islam. Jangan sampai mati kemudian dalam keadaan non muslim. Ai naha antarkil Islam. Beliau melarang untuk meninggalkan agama Islam, melarang anak-anaknya. Wa amara bisabat alaihi. Dan beliau perintahkan anak-anaknya untuk istiqamah, sabat, kokoh di atas agama Islam. Ila musadafatil maut, sampai berjumpa dengan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini pesannya Ya'qub, pesannya Ibrahim kepada anak-anaknya. Baik. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya wasiat ini. Pentingnya mewasiatkan kepada anak-anak kita untuk istiqamah di atas agama Islam. Ibrahim itu disebut Abul Arab, bapaknya orang Arab. Ya'qub Abu Israel, bapaknya Bani Israel. Naam. Keduanya mewasiatkan anak-anaknya untuk tetap berpegang dengan agama Islam, apapun keadaannya. Dan tentunya ini bukan sekedar cerita. Tentunya kita juga berupaya berwasiat kepada anak kita untuk istiqomah di atas keislaman. Pentingnya wasiat, bukan hanya wasiat harta. Menjelang kematiannya kasih wasiat, apapun keadaanmu nanti, wa in khurrikta, meskipun dibakar, meskipun dibunuh, tetap istiqomah, sabat alal Islam was sunnah. Nah, itu wasiat. Jadi, kemudian juga ayat ini menunjukkan kepada kita innamal a'mal bil khawatim. Amalan yang menentukan itu penghujungnya, akhirnya. Bidayah, awal itu gak ada pengaruhnya ketika penutupannya itu jelek. Awalnya luar biasa sunnah, ya, nyunnah, bahkan muwahid. Tapi di penghujung usianya, wa'iyadubillah, dia meninggalkan sunnah, ya. Bahkan meninggalkan tauhid. Yang menentukan itu penghujungnya. Innamal a'mal bil qawatim. Naam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Naam. Baik. Mundur dari amalan-amalan kebiasaan baiknya. Dulu beramal soleh, dulu mengamalkan sunnah, sekarang macet, mundur, ya. Beliau berlindung darinya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, walamma qala al-yahud lin-nabi, dan tatkala orang Yahudi menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasta ta'lam anna Ya'qub yauma mata'awsa banihi bil yahudiyah, Bukankah kamu tahu Ya'kub itu di hari wafatnya berwasiat kepada anak-anaknya untuk beragama Yahudi. Ya, ini kan wawasso biha Ibrahim wa Ya'kub. Ya. Menurut orang Yahudi, Ya'kub itu berwasiat kepada anak-anaknya untuk tetap berpegang teguh dengan agama Yahudi. Ya. Nazala, kemudian turunlah ayat ini. Am kuntum suhada khuduran, apakah kalian itu datang menyaksikan ketika pas hari kematiannya Ya'kub? Ya. Kok sampai menyatakan Ya'kub itu berwasiat kepada anak-anaknya agar menjadi orang Yahudi? Ya. Apa kalian hadir? Apa kalian ada di majelis itu? Ya. Ketika Ya'kub memberikan wasiat. Idh hadara Ya'kub al-mautu. Tatkala hadara Ya'kuba, Ya'kub ini maf'ulnya, fa'ilnya al-maut. Ketika kematian itu mendatangi Ya'kub, ketika kematian mendatangi Ya'kub, id badalun min id, id, id ini badal dari id. Badalan min id, qoblo idnya kan dua. Am kuntum suhada id, ini yang pertama. Id hadara Ya'kub ul mauta id, idnya dua kali. Id yang kedua ini badal, badal dari id yang pertama. Ketika, tatkala, apakah kalian hadir tatkala kematian itu menjemput Ya'kub? Id qala li bani, ketika Ya'kub menyatakan kepada anak-anaknya, ketika Ya'kub na'am menyatakan kepada anak-anaknya, berapa jumlahnya ini? Ketika Ya'kub menyatakan kepada anak-anaknya, berapa anaknya ini? Hah? Berapa? Berapa anaknya Ya'kub? 12. Hah? Betul 12? Betul 12? 12 apa 13? Apa 11? Mimpinya Yusuf alaihissalam melihat bintang berapa? 11. Ya. Nah, melihat 11. Baik. Qala li banihi, Ya'kub menyatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ba'da mauti, apa yang kalian ibadai sepeninggalku? Kalau aku nanti meninggal, kalian beribadah kepada siapa? Masya Allah. Ya. Wasiat orang tua yang luar biasa. Nah. Kalau aku mati nanti kalian makannya bagaimana? Bukan demikian. Mikirin dunianya. Ya. Kalau aku mati nanti ibumu siapa yang jaga? Kalian ibadahnya bagaimana? Ya. Tetap dengan jalan ini, agama ini, atau kemudian wa'iyadubillah berpindah agama karena kesulitan ekonominya? Ya. Orang tuanya meninggal. Qalu, ya, kata anak-anaknya, na'budu ilahaka, kami beribadah kepada ilahmu, kami beribadah kepada sesembahanmu. Disebutkan ilahaka, kayak ini kepada bapaknya, karena yang ajak ngomong bapaknya. Ya. Wa ilaha abi abaika, dan ilahnya bapak-bapakmu, nenek moyangnya Ibrahim, Ya. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ini pernyataan anak-anaknya Yakub, masya Allah. Pendidikan yang luar biasa. Ini yang namanya anaknya sukses. Ya. Kalau nanti bapak wafat, kami akan beribadah kepada Tuhannya bapak, Tuhannya kakek, Tuhannya Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Ini yang namanya anak itu dadi wong. Ya. Orang kan ngarani nek anake dadi wong ku nek berpangkat, kerjanya nikmat, enggak soro-soro, gajine gede, ya itu dadi wong. Berarti dia sukses dalam mendidik anaknya. Meskipun enggak ngerti cara sholat, enggak masalah, yang penting gajinya gede. Nah, maka orang yang sukses mendidik anaknya itu dan dadi wong itu ini. Nah, ketika menyatakan kami akan beribadah kepada ilahaka, sesembahanmu, dan sesembahan bapak-bapakmu, nah, neneknya, kakeknya. Disebutkan Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Ibrahim ini apanya? Apanya anaknya Yakub? Apanya Nabi Yusuf? Apa, Rayyan? Kakek. Nah, Ismail? Apanya? Apanya Yusuf dan apa saudara-saudaranya? Kakek. Kakek tak? Hah? Ismail, ini apanya Yusuf? Hah? Kakek. Ibrahim? Buyut. Nah. Ismail apanya Yakub? Paman, ya. Pak D, Pak Po, baik, masya Allah, ya, sak keluarga nabi-nabi, masya Allah. Nah, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, adu Ismail min al aba taglibun. Ismail adu, adu itu dianggap, dimasukkan, termasuk minal aba, termasuk kakek. Ya. Kakeknya Nabi Yusuf. Ya. Taglibun. Termasuk aba, termasuk bapak. Ya, ini taglib-taglib itu apa ya, itu umuman. Ya. Ini kan pamannya ya. Ya. Paman kan bisa disebut bapak. Al-khalah bimanzilatil bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Nah, paman, pakde itu kayak bapak kedudukannya. Ya. Pokoknya disebut pakde, bapak, gede. Ya, tetap ada bapaknya, itu termasuk bapak. Baik. Maka pakde dan pakle itu bapak, ya. Ketika kamu itu biasa cium tangan bapakmu, ya cium tangan pakdemu, ya, itu bapakmu. Lih biman silatil om, kalau bibi, lih penggantinya bapakmu kalau tidak ada, ya. Kalau meninggal walinya tidak ada, tuh kalau perempuan, lih. Walianal am bimanzilatil ab, karena paman itu kedudukannya bapak. Nah, paman ami, nah, ami itu berarti apa, kakaknya bapakmu, ya, ami, ya. Tapi ini bukan kakak kandung, ya, enggak ada kaitannya, kan? Panggilan memanggil orang lain yang lebih tua, Ami, ya, atau bahasa kita Le, ya, manggil baku Le, ya, enggak ada kaitannya dengan bapakmu, enggak ada, ya, panggilan aja. Baik. Ilahan wahidan, sesembahan yang satu, badal min ilahika, ini badal dari ilahika. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Naam. Wa am, di awal ayat am kuntum am, bima'ana hamzah al-inkari. Am ini maknanya ingkari. Apakah kamu itu hadir ketika Yakub itu wafat? Itu hamzah pertanyaan pengingkaran. Ai lam tahduruhu waqta mautihi. Kalian enggak hadir ketika waktu meninggalnya Yakub. Fa kaifa tansibuna ilaihi ma la yaliku bi. Kenapa kalian menisbahkan kepadanya apa-apa yang enggak pantas dengannya? Kenapa kalian menyatakan Yakub itu berwasiat agar anak-anaknya tetap menjadi orang-orang Yahudi? Kalian aja enggak hadir. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Ini gini tuh banyak biasanya orang-orang yang kemeruk, kayak datang menjadi saksinya, ya. Kayak waktu kejadian itu dia ada di tempat kejadian. Wah, nek cerita melip. Kayak-kayak dia ada di situ. Cerita kecelakaan macam-macam. Loh, awakmu nak ngono ta? Ndak jarine. Jarine. Ya. Am kuntum syuhada? Ya. Kamu hadir ndak waktu itu? Ndak. Model-model gini tuh banyak, ya. Tapi nek dapat pertanyaan model ini, loh, kamu ada enggak di TKP waktu itu? Enggak. Enggak podo karo ceritane sing semangat menggebu-gebu, ya. Seperti melihat langsung. Laisal khabar kal muayyana. Cerita itu enggak sama dengan yang lihat langsung, ya. Diceritani. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Surah atau ayat yang ke-133. Nah, dari sini bisa kita ambil faedah bahwa wasiat tauhid itu wasiatnya para nabi. Tauhid wasiatul anbiya. Para nabi itu berwasiat dengan tauhid. Sehingga jangan lupa untuk berwasiat dengan tauhid kepada anak-anaknya. Naam. Yang kedua, faedah dari ayat ini, annal maut, kematian itu akan mendatangi siapapun, hatal anbiya, sampai pun para anbiya. Kematian itu akan mendatangi siapapun meskipun seorang nabi. Ada kisah ketika malakul maut mendatangi rumahnya Abdul Qadir Jailani. Datang ke rumahnya, enggak ketemu. Abdul Qadir Jailani lagi pergi. Wes ceritanya itu wis ketok ngarang, ya. Mosok malaikat nyasar. Ini waye mati kok lu gak ono wong e. Enggak. Wis was kelihatan kisahnya itu sudah kelihatan, mosok nanti yang meninggal harus Sherlock dulu. Saya posisi di sini, malaikat. Wis jelas. ada tamu di situ, ya, ada tamu di situ. Nah, kemudian tamu itu dicabut nyawanya, rumahnya Abdul Qadir Jailani. Pas dia pulang, istrinya cerita, akhirnya malaikat itu diuber sama Abdul Qadir Jailani. Sampai ke atas itu tarik-tarikan keranjang. Ini keranjang itu isinya nyawa-nyawa yang sudah dicabut. Tarik-tarikan, akhirnya numplek dan kembali ke raga masing-masingnya. Nah, itu kehebatan Abdul Qadir Jailani. Ya. Makanya ini wali nomor satu. Makanya fatihahnya itu ke Abdul Qadir Jailani, nggak kepada Abu Bakar Siddiq, kalah kelasnya. Ya. Karena tarik-tarikan sama malakul maut. Cerita-cerita lucu, kedustaan. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Yang sahih itu kisah malakul maut dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika malakul maut mendatangi Nabi Musa alaihi salam, sudah dengar hadisnya? Nabi Musa dengan malakul maut. Sudah dengar hadisnya? Nah, sudah dengar ya sudah. Kayak yang apa di kitabnya Semukbil itu, yang orang khutbah itu, sudah dengar ya sudah, saya tak turun, nggak jadi disebutkan. Itu seru kok. Baik, kalau itu sahih, ya. Kalau kisah Nabi Musa alaihissalam sahih. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini, bahwasannya anak-anaknya Yakub itu di atas tauhid, bukan orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan bahwasannya jiwa itu kebiasaannya itu senang niru orang tuanya dan kakek-kakeknya. Ya, anak itu senengannya niru orang tua dan kakek-kakeknya. Orang tuanya jadi apa, anaknya itu pingin seperti bapaknya, pingin seperti kakeknya. Ya, baik. Nek bapaknya seorang pelayar, ya, anaknya cita-citanya pingin jadi pelayar. Ya. Pokoknya pedengar bapak itu. Kakeknya seorang kapiten, pengen jadi kapiten. Wis niru bapak, niru kakeknya, bangga. Makanya jadilah kebanggaan anak-anaknya, ya. Jangan kasih contoh yang jelek kepada anak-anaknya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.